السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمسلمين ومسلمات، para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan bab ulama, menghormati dan memuliakan para ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua, yang mana pembahasan kita telah pada hadis insyaallah yaitu hadis Maimun bin Abi Syabib rahimahullah ta'ala. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, wa an Maimun ibni Abi Syabib rahimahullah anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'ilun فأعطته كسرة، فمر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها كذلك؟ فقالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. تري ميمون بن أبي شبيب rahimahullah ta'ala. Beliau berkata bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, pernah ada seorang yang meminta-minta itu melewati Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, lalu beliau pun memberikan kepada peminta-minta itu sepotong roti. Lalu ada lagi seorang yang melewati beliau, itu Aisyah. Dia mempunyai pakaian yang rapi, dia orangnya ya istilahnya necis dan rapi. Anzilun nasa manazilahum. Rasulullah SAW berkata, anzilu nasa manazilahum, turunkanlah atau letakkan dan dudukkanlah manusia pada kedudukan mereka. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Abi Dawud, namun para ulama atau An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini yang menyebutkan Maimun bin Abi Shabi, beliau tidak bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari itu hadis ini adalah hadis yang terputus, ya, karena juga disampaikan atau dibawakan oleh Imam An-Nawawi, oleh Imam Imam Muslim pada muqaddimah dari hadis beliau, dan tidak menyebutkan sanad. Tidak menyebutkan sanad. Intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita atau apa yang disampaikan, dibawakan oleh hadis ini, menunjukkan tentang kita mempunyai keharusan untuk meletakkan manusia pada kedudukan mereka. Anzilun nas manazilahum, yakni tempatkanlah manusia itu pada tempat mereka. Ini secara umum juga dikuatkan, meskipun hadis ini hadis dhaif, tetapi Islam mengajarkan adab-adab kepada kita. Itu adab meletakkan manusia, mendudukkan mereka pada posisi mereka. Artinya menghormati mereka, memuliakan mereka, masing-masing orang sesuai dengan yakni kehormatannya, kedudukannya, dan ini adalah bagian dari ajaran-ajaran akhlak Islam yang diajarkan kepada kita. Ini yang harus kita tahan. Jadi manusia memang bermacam-macam, manusia bertingkat-tingkat, ya. Makanya ada orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, dia mempunyai kehormatan di satu negeri, di satu masyarakat. Ada juga orang yang biasa, ya. Tentu ini masing-masing mempunyai kedudukan, masing-masing mempunyai posisi. Maka Islam mengajarkan kepada kita meletakkan, mendudukkan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Ada seorang misalnya di satu desa atau di satu masyarakat, orang ini dihormati, orang ini dimuliakan, dan kita pun harus menghormati orang tersebut, ya, karena dia mempunyai kedudukan di suatu masyarakat. Ini adalah ajaran Islam yang sangat mulia, yang diajarkan oleh Allah kepada kita dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perilaku beliau sehari-hari. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sedekah, bahwa sedekah itu tidak mesti harus banyak. Seorang dia memberikan sedekah sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana disebutkan di dalam riwayat ini bahwa Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yaitu Aisyah, memberikan sepotong roti, ya. Oleh karena itu, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ketika memberikan sedekah kepada seorang, sedekah itu tidak harus dalam bentuk yang banyak, karena Islam tidak membebani kita apa yang kita tidak mampu melaksanakannya. Islam mengajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Demikian pula kita melihat bahwa Nabi alaihissalatu wassalam di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda, ya, tentang ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Yani berikanlah pelihara dirimu walaupun hanya dengan memberi dari api neraka, walaupun hanya dengan memberi satu biji kurma. Ya. Ittaqullah, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Jadi pelihara dirimu, jaga dirimu dari azab api neraka, walaupun dengan kamu memberi hanya satu buah kurma. Ini menunjukkan sedekah sesuai dengan kemampuan seseorang, dan Allah zat yang maha mengetahui. Yang terpenting di dalam kita memberikan adalah keikhlasan. Kita ikhlas karena Allah azza wa jalla dalam memberikan sedekah-sedekah tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu diantara hadis-hadis yang beliau bawakan dalam buku ini, hadis Abu Sa'id Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau berkata, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman fakuntu ahfadhu anhu fama yamna'uni minal qawli illa anna hahuna rijalun hum asannu minni. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi dari Abu Sa'id Samurah bin Jundub, beliau mengatakan bahwa aku dulu ketika di zaman Rasulullah SAW, aku waktu itu masih sebagai seorang anak muda, gulaman, seorang anak yang masih muda. Fakuntu ahfadhu anhu, maka dulu aku juga menghafal sesuatu dari beliau, ya, yang aku ingat dari beliau bahwa fama yamna'uni minal qawli, beliau tidak pernah melarang aku berbicara illa annaha huna rijalun, kecuali kalau memang di sana ada orang-orang yang mana mereka itu adalah asannu minni, mereka lebih tua dari aku, mereka usianya lebih tua dari aku. Hadis ini muttafaq alaih. Jadi ini pun diantara akhlak akhlak yang diajarkan oleh Islam. Jadi disebutkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwasanya beliau, ya, di saat dan di zaman Nabi SAW, beliau adalah orang yang sudah memahami dan menerima dari hadis-hadis Nabi SAW. Hanya saja beliau mengatakan bahwa Nabi SAW itu selama masih ada orang lebih dewasa, maka beliau mencegah aku dari berbicara, karena masih ada orang-orang yang lebih tua dari Samurah. Disebutkan di sini, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa dalam menyampaikan hadis, ya, yaitu sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diutamakan orang yang lebih memiliki pengalaman bersama Nabi Sallam, orang yang lebih dekat dengan beliau dan lebih tua, itu yang lebih didengar karena mereka lebih banyak mempunyai pengetahuan, lebih banyak hafalannya, dan mereka sudah lebih umur, pertemuan mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih lama. Oleh karena itu, ketika Samurah waktu itu masih dalam usia yang relatif muda, beliau tidak banyak berbicara, padahal beliau banyak mendapat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena ada beberapa sahabat-sahabat Nabi lainnya radhiyallahu anhum, yang mereka lebih tua, mereka lebih banyak hafalannya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka yang lebih banyak menyampaikan, yaitu menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, pada para periwayat hadis. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang anak muda yang boleh dikatakan mungkin masih dalam usia yang kecil, tetapi dia sudah mumayyiz, ya, sudah paham, maka dibolehkan untuk hadir di majelis-majelis orang-orang yang lebih dewasa, ya. Dan ini salah satu bentuk pendidikan kepada mereka. Artinya bahwa anak-anak kecil, agar mereka tahu tentang adab, bagaimana di majelis orang-orang yang lebih dewasa dari mereka, maka tidak mengapa mereka disertakan, ya. Mereka diajak duduk bersama orang-orang yang dewasa, yang besar, ketika ada suatu pembicaraan, dan pembicaraan tersebut hal-hal yang boleh didengar oleh anak-anak kecil, maka tidak mengapa mereka dihadirkan ikut serta dalam majelis-majelis tersebut, agar mereka mengetahui adab dalam majelis-majelis orang yang lebih dewasa. Yang kedua, agar mereka juga ditanamkan pada diri mereka jiwa keberanian. Mereka berani duduk bersama orang-orang yang lebih dewasa. Nah, ini satu bentuk pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, ya, di majlis-majlis mereka. Jadi kadang-kadang ada, bahkan ada anak yang di bawah usia duduk bersama para sahabat-sahabat besar untuk mereka juga mendengar apa yang dibicarakan. Nah, selama pembicaraan itu tentu adalah pembicaraan yang memang pantas didengar oleh yang masih di bawah umur. Yang masih di bawah umur. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa ketika seorang anak dia menerima ilmu, maka ilmu itu akan lebih merasuk dalam dirinya jika dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa. Makanya dikatakan dalam pepatah Arab bahwa al-ilmu fis-sighari kan-naqshi 'alal hajari. Al-ilmu fis-sighar, ilmu yang diperoleh, ilmu yang didapat di saat masih kecil, ini ibarat lukisan ya di atas batu. Artinya bahwa ilmu itu merasuk dalam hati seorang yang belajar di saat dia masih kecil. Lain halnya dengan orang yang sudah umur, kemudian dia belajar, maka ini akan lebih sulit untuk menangkap atau untuk menghafal pelajaran tersebut. Maka dari itu, sejak usia dini, anak-anak kita harus kita didik untuk menghafal, untuk belajar, menghafal Al-Quran, menghafal surat-surat Al-Quran, atau menghafal hadis-hadis Nabi SAW, karena itu yang lebih merasuk dan lebih menancap dalam diri mereka. Oleh karena itu, ini sangat penting untuk diperhatikan, ya, bahwa ilmu yang diperoleh di saat masih muda, maka ini akan lebih tertancap dalam diri seseorang. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, yaitu tauqir al-kibar. Kita diperintahkan untuk menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita, ya, dan memuliakan mereka. Jadi adab Islam yang Islam ajarkan kepada kita. Kemudian juga kita melihat dalam hadis ini bahwa para sahabat dahulu radhiyallahu anhum, mereka itu adalah orang-orang yang mengetahui dan menghormati sahabat-sahabat yang lebih tua dari mereka. Ya, contohnya adalah apa yang disebutkan oleh Samurah ketika itu dia masih kecil, dalam arti masih sangat muda, dan beliau tahu dirinya. Maka beliau menyebutkan bahwa mereka, para sahabat, menghormati orang-orang yang lebih tua dari mereka. Jadi kalangan sahabat yang lebih tua. Dan ini adab yang sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara sahabat-sahabat Nabi dahulu, mereka adalah orang-orang berilmu, usianya juga lebih tua. Mereka orang-orang yang duluan berhijrah dari Mekah ke Madinah dan seterusnya, sehingga kedudukan mereka seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, dari sahabat-sahabat besar, mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan para sahabat yang lainnya. Dan para sahabat tahu tentang hal tersebut. Mereka mengetahui tentang hal tersebut. Kemudian hadis yang lain, atau hadis yang juga dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Walaupun hadis ini sebetulnya hadis yang dhaif, tetapi tidak mengapa kita mendengar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma akrama syabun syaikhan ya li sinnihi illa tayyaballahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis gharib. Ini hadis yang ada keanehannya. Ini menunjukkan bahwa di sini adalah hadis yang lemah dan hadis yang dhaif. Disebutkan di sini bahwa dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ma akrama syabun syaikhun," tidaklah seorang anak muda menghormati atau memuliakan seorang yang lebih tua, ya, li sinnihi, karena umurnya, karena usia yang tua, orang itu dihormati oleh seorang pemuda. illa qayyadallahu lahu, melainkan Allah akan mentakdirkan bagi orang yang muda tadi, yang menghormati orang tua, ya, Allah akan mentakdirkan juga ada anak muda yang menghormati dia karena umurnya dan karena usia orang tersebut. Ya. Nah, ini kalau kita sebut dalam satu kaidah, yaitu al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan bagi suatu perbuatan dari jenis perbuatan yang sama, dari jenis perbuatan yang serupa. Maka ketika seorang dia menghormati orang tua, maka Allah pun akan mentakdirkan orang yang menghormati dia di saat dia telah tua. Ya, di saat dia telah tua, maka nanti akan ada pula orang di bawah umurnya, ya, yang menghormati dan memuliakannya. Jadi ini kalau dilihat dari satu sisi, yaitu kaidah yang mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Maka apabila kita ketika masih muda, kita selalu menghormati orang yang lebih tua, kita menghargai mereka, kita memuliakan mereka, maka insyaallah ta'ala ketika kita pun menginjak hari tua, maka anak-anak yang lebih muda pun akan menghormati kita, ya, pun akan menghormati kita, karena kita pun menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kemudian yang diambil dari hadis ini bahwa di antara akhlak yang diajarkan oleh Islam adalah menghormati orang yang lebih tua, ya, menghormati orang yang lebih tua. Maka kita melihat di antara ulama-ulama yang juga sering datang ke Indonesia, bagaimana beliau menghormati orang yang lebih tua. Salah satunya adalah yang sudah dikenal oleh kaum muslimin di negeri kita ini, yaitu Syekh, semisal Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala, bahwa ketika beliau datang ke Indonesia, ya, di majlis beliau ada orang-orang yang lebih tua dari beliau. Kita melihat bagaimana akhlak yang beliau tunjukkan, ya, dalam rangka melaksanakan ajaran dan tuntunan Islam, ajaran akhlak yang diajarkan oleh Islam, yaitu menghormati orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua didatangi oleh beliau, dihormati, ya. Ini namanya ilmu yang bermanfaat, ya. Tetapi kalau seorang punya ilmu tapi tidak menghormati orang yang lebih tua, maka ini menunjukkan bahwa ilmunya tidak bermanfaat, ya, menunjukkan ilmunya yang tidak atau kurang bermanfaat bagi orang tersebut. Maka dari itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Apalagi ketika seorang mengetahui bahwa dia adalah mempunyai keharusan dalam ajaran akhlak Islam untuk menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua darinya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kebaikan tersebut. Maka dari itu seorang tidak perlu ragu dengan amal kebaikan yang dia kerjakan. Selama dia kerjakan karena Allah, ya, ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, maka amal kebaikan yang dikerjakannya tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan tetap mencatat, Allah akan tetap memberikan balasan, baik di dunia maupun di akhirat, bagi orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab yang ke-45 yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Riyadus Salihin, yaitu bab ziyarati ahli al-khairi wa mujalasatihi. Bab tentang kita dianjurkan untuk berziarah, mendatangi orang-orang yang baik, orang-orang yang banyak berbuat baik, ya, kita datangi majlis mereka, kita datangi rumah mereka, wasohbatihim, dan kita berupaya untuk bisa bersahabat dengan mereka, ya, dan mencintai mereka, wa mahabbatihim, wa talabi ziyaratihim, dan minta mereka agar ziarah juga ke rumah kita, ya, wa du'a minhum, dan minta agar kita didoakan, ya, mereka, agar mereka mendoakan kita, ya, dari orang-orang yang mempunyai kemuliaan itu. Wa ziyarat al-mawadi al-fadilah, dan juga disebutkan oleh An-Nawawi dalam bab ini juga tentang ziarah ke tempat-tempat yang memiliki, yakni keutamaan. Nah, bab ini adalah bab yang menjelaskan kepada kita tentang juga di antara adab-adab Islam, yaitu menziarahi orang-orang yang berilmu. Apalagi orang-orang yang mempunyai keutamaan, mempunyai fadl, ya kita tidak menyia-nyiakan mereka. Kalau mereka masih hidup, kita datangi, kita silaturahmi, ya. Ini satu hal yang mulia, satu hal yang diajarkan oleh Islam. Dan semua yang dilakukan oleh seorang ketika dia misalnya berziarah ke orang yang mempunyai keutamaan, yang banyak kebaikannya, ini adalah juga merupakan wujud dari kecintaan dia kepada orang-orang tersebut. Ya. Jadi bukan mudahana, bukan berbasa-basi yang kosong, tidak. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman, dia mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dia mencintai orang-orang yang memiliki keutamaan. Ini antara sifat orang yang beriman. Adapun dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini tentang ziarah kepada orang berilmu, kita berupaya untuk bertemu dengan orang berilmu, yaitu apa yang dikisahkan oleh Al-Quranul Karim tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau ketika mencari Nabiullah Khidir alaihi salam. Kisah ini disebutkan oleh Al-Quranul Karim dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-66. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada yakni pembantunya, anak muda yang selalu membantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, ya, sebelum sampai ke suatu tempat di sana ada pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun, yakni mencari seseorang ini. Fama balagho majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut tersebut, mereka lupa akan ikannya, ikan yang dibawa untuk dimakan oleh mereka, bekal perjalanan mereka. Nabi Musa dan pemuda yang sentiasa membantu beliau. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Ketika mereka lalai terhadap ikan tersebut, maka dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, ikan itu melompat. Ikan itu melompat, kemudian masuk ke laut. Ya. Kemudian Allah meneruskan, melanjutkan kisah tentang perjalanan dua orang hamba Allah ini. Falamma jawasa qala li fatahu atina ghadana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Maka ketika mereka, yaitu Nabi Musa dan pemuda tersebut, telah melewati tempat itu, maka Musa berkata kepada pembantunya, tempat itu yang dimaksud di sini tempat yang ikan itu melompat, ya, perbekalan mereka tadi membawa ikan itu melompat ke laut dan hilang. Setelah melewati tempat tersebut, maka Nabi Musa berkata kepada pemuda itu, bawalah kemari makanan kita. Ayo bawa kemari makanan kita, ya, yang mereka bawa sebagai bekal. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita, ya. Laqad lakina min safarina hadha nasaba. Karena kita sudah merasa capek, letih, lelah dari perjalanan yang kita lakukan ini. Kemudian si pemuda itu menjawab, pembantu itu mengatakan, qal ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maka pemuda itu berkata, yakni berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, tahukah engkau ketika kita mencari tempat perlindungan di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu. ya, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatkannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Jadi ikan yang merupakan perbekalan mereka itu mengambil cara yang aneh, dia bisa sampai ke laut. Lalu kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, qal dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Dan Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Ya, Nabi Musa ketika mendengar cerita pemuda tadi yang membantunya menceritakan bahwa ikan itu telah hilang ketika mereka berhenti di satu batu untuk mereka istirahat di tempat itu, maka Nabi Musa mengatakan itu tempat yang kita tuju. Karena Allah memberitahukan kepada Nabi Musa tempat pertemuan tersebut dan tanda yang disebutkan dalam ayat ini dan kisah ini. Ya. Maka kemudian Allah berfirman, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan minna min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Ya. Fawajada abdan min ibadina. Lalu mereka berdua, ya, setelah kembali ke tempat tersebut, mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, kata Allah Ta'ala. Ya, abdan min ibadina, atainahu rahmatan min indina, yang mana kami telah memberikan rahmat kepadanya dari sisi kami. Wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah berikan atau ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nah, ini kisah tentang bagaimana pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Qala lahu Musa, ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, maka Nabi Musa berkata, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Ya. Kata Musa kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk, sebagai petunjuk. Nah. Ini dalil yang dibawakan oleh Nabi, oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang keluar menuntut ilmu. Ya. Jadi bertemu dan para ulama, mendatangi mereka, menimba ilmu dari mereka, ini adalah ajaran Islam, ajaran para anbiya, ajaran para rasul, ya, yang sebagaimana dikisahkan di dalam kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Ada sebab, ya, tentang masalah ini ada sebab, dan insyaallah sudah banyak yang mendengar tentang masalah ini, bahwasanya pernah suatu ketika Nabi Musa itu menyampaikan pidato, ya, kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Ya. Beliau menyampaikan, ya, pidato. Kemudian ditanya oleh salah seorang dari orang-orang pengikutnya itu. Ya. Ayun nasi a'lam, siapakah orang yang paling alim yang ini di muka bumi ini? Ini pengikut Nabi Musa bertanya kepada Nabi Musa. Qal ana. Kata Nabi Musa, aku. Jadi tidak ada orang lebih alim dari aku. Ini perkataan Nabi Musa. Karena beliau tidak mengetahui selainnya. Ya. Di antara hamba-hamba Allah, selain diri beliau, beliau tidak mengetahuinya. Ya. Sehingga beliau mengatakan bahwa yang paling alim, yang paling mengerti tentang yani wahyu, tentang ajaran Allah itu aku. Ini pernyataan Nabi Musa. Ya. Maka Allah SWT kemudian mengingatkan beliau, mengeritik beliau, yaitu Nabi Musa AS. Fa'ataballahu alaihi. Ya. Mengapa Allah kemudian mengkritisi atau mengkritik Nabi Musa? Karena Nabi Musa tidak mengatakan Allahu a'lam, bahwa Allah lebih mengetahui tentang siapa orang yang paling alim. ya, di zaman itu. Sehingga Allah mencela Nabi Musa, artinya mengingatkan beliau. Semestinya Nabi Musa mengatakan Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui, ya, sepengetahuan aku, saya yang mengerti, saya mengetahuinya, mempunyai ilmu, tetapi wallahu a'lam, apa ada orang yang lebih alim dari aku? Aku tidak tahu. Ya, al-ilmu inda Allah, ilmunya ada di sisi Allah. Nah, ketika Nabi Musa tidak mengucapkan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, maka Allah kemudian mencela beliau. Kemudian Allah menyuruh Nabi Musa untuk bertemu atau berjalan bepergian dan bertemu dengan Nabi Khidir yang disebutkan dalam kisah ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kisah perjalanan Nabi Musa, ya, mencari Nabi Khidir dan pertemuan mereka, kisah yang diceritakan oleh Al-Qur'an ini, banyak sekali sebetulnya pelajaran-pelajaran yang menarik dari kisah perjalanan tersebut, ya. Dan para ulama tidak sedikit yang menulis tentang fawaid, tentang ilmu-ilmu yang diambil dari atau pelajaran-pelajaran berharga yang diambil dari kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir di dalam kisah atau dalam surat Al-Kahfi tersebut. Nah, yang disebutkan oleh para ulama di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari kisah tentang Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, yang pertama atau di antaranya adalah bahwa menuntut ilmu itu adalah dengan rihlah. Ar-rihlatu fi talabil ilmi. Bahwa menuntut ilmu itu dengan kita ini bergerak. Dan kita mencari para ulama, ya. Datang kepada para syekh, kepada para ulama. Dan ini telah dilakukan sejak zaman salaf kita dahulu yang soleh, ya. Antara sahabat dan sahabat, kalau yang satu belum mendengar satu hadis, dia datangi sahabat yang lain. Dia menerima hadis itu dari sahabat yang lainnya, ya. Kemudian juga dari tabi'in, mereka mendatangi para sahabat, mereka menuntut ilmu dari para sahabat. Yang dari ulama-ulama sahabat itu, mereka mengambil hadis Nabi, ya. Kemudian dari ulama tabi'in juga mendatangi para tabi'in untuk menuntut ilmu. Maka perjalanan dalam menuntut ilmu ini sudah merupakan tradisi yang diajarkan, yang dilakukan dan diterapkan oleh kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW, yakni para sahabat, kemudian tabi'in yang mengikuti para sahabat dan seterusnya. Ya. Sampai hari ini, ya, bahwa para ulama-ulama masih, para penuntut ilmu masih mendatangi para ulama untuk mengambil ilmu dari mereka. Maka ilmu itu didatangi, al-ilmu ya yu'ta wa la ya'ti. Sebagaimana dikatakan para ulama, ilmu itu didatangi, ilmu itu dicari, ilmu itu tidak datang dengan sendirinya. Dia harus dicari, harus dituntut, ya, itu ilmu. Maka orang yang ingin berilmu tetapi dia tidak mau mendatangi majelis ilmu atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama, maka ini suatu hal yang hampir dikatakan khayalan untuk menjadi orang berilmu tanpa belajar, ya. Maka apabila seorang ingin mempunyai ilmu, dia harus mengambil ilmu, menimba ilmu dari para ulama dan mendatangi majelis-majelis ilmu, ya. Ini yang diajarkan oleh Islam kepada kita, ya. Bukan kita duduk di rumah kemudian ilmu itu datang, atau dengan mimpi ilmu itu datang, tidak, ya. Maka dari itu cina pentingnya menuntut ilmu dengan mendatangi majelis-majelis ilmu. Dan alhamdulillah di zaman kita ini telah banyak majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Quran dan Sunnah, mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW, mengajarkan perkataan para ulama, ya, dan membaca kitab-kitab para ulama, yang ulama-ulama salaf, pendahulu kita yang soleh, ya, mereka diajarkan, ya. Ini satu hal yang menggembirakan kita, ya. Bahwa majlis-majlis ilmu di zaman kita ini banyak, ya, maka sudah seyogyanya kaum muslimin untuk mendatangi majlis-majlis ilmu tersebut, ya. Karena itulah ilmu yang bermanfaat. Dan setiap orang mendatangi majelis ilmu, itu sama dengan dia berada di sabilillah. Kas jihad fi sabilillah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, dan sanad yang dihasankan oleh para ulama di antara Al-Albani rahmatullah alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar, keluar dia keluar dari rumahnya, dia pergi menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang pergi ke majlis-majlis ilmu, ke masjid-masjid yang mengajarkan ilmu, ya, ini adalah dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Ya. Ini antara keutamaan dan fadilah dari mendatangi majlis ilmu. Kemudian juga ilmu itu hendaklah selalu kita berupaya untuk menambahnya. Menambahi ilmu dengan membaca, dengan mendatangi majlis ilmu, dengan bertanya kepada para ulama, dan mendengar ceramah-ceramah mereka. Ya, mungkin ada rekaman-rekaman ceramah para ulama, kita dengar, kita tekuni, kita catat. Ya, ini untuk menambah ilmu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk berdoa minta pada Allah taala agar Allah menambah ilmu kepada beliau. Wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tambahilah aku ilmu. Ya. Tambahilah aku ilmu. Maka seorang yang apalagi talibul ilmi, seorang dai, seorang mubalig, ya harus selalu menuntut ilmu, yakni selalu mendengar, membaca, bertanya, ya, sehingga ilmunya terus bertambah. Kemudian diajarkan kepada yang lainnya. Karena ilmu itu akan berkah kalau diajarkan kepada orang lain. Dan ilmu itu tidak ada berkahnya tatkala dia tidak diajarkan kepada yang lainnya. Ya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa kita di dalam menuntut ilmu harus sabar, ya, karena pencapaian ilmu itu selain kesungguhan, ketekunan, ya, juga harus ada kesabaran dalam diri orang yang menuntut ilmu. Kadang-kadang orang menuntut ilmu itu dia harus menempuh perjalanan yang jauh, sebagaimana Nabi Musa, perjalanan mencari orang berilmu itu dalam perjalanan yang jauh. Ya, dia capek, letih, lelah karena perjalanan menuntut ilmu. Ini memerlukan kesabaran. Belum lagi ketika mendapatkan ilmu itu dihafal, ya, dimantapkan dalam diri seorang, disimpan dalam dadanya. Ini memerlukan apa? Memerlukan kesabaran, memerlukan ketekunan. Ya. Maka dari itu orang yang menuntut ilmu harus memiliki kesabaran, ya. Tidak bisa seorang tidak sabar dalam menuntut ilmu. Kisah tentang Nabi Musa AS dalam perjalanannya kan juga dikatakan oleh Nabi Khidir kepada beliau, "Saya yakin bahwa anda tidak bakal sabar dengan aku." Ya. Ketika Nabi Khidir AS melakukan hal-hal yang juga itu atas perintah Allah untuk menunjukkan kepada Musa bahwa Nabi Khidir mempunyai ilmu. Seperti perintah untuk merusak kapal, ya, karena itu adalah milik seorang fakir, sementara ada orang raja yang zalim, yang mengambil setiap ada kapal yang baik, itu diambil oleh raja itu, ya. Maka Nabi Khidir sengaja merusakkan kapal tersebut, ya, supaya apa? Supaya tidak diambil. Tapi Nabi Musa tidak sabar dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam, ya, sehingga dalam tiga kejadian itu mereka berpisah. Tiga kejadian tersebut yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi, setelah itu mereka berpisah. Intinya bahwa seorang menuntut ilmu harus dia itu bersabar, ya, tekun di dalam menuntut ilmu. Kemudian juga seorang yang mempunyai ilmu jangan sampai dia itu menyombongkan dirinya, mengaku diri paling hebat. Ini adalah kibir, ini adalah keangkuhan. Allah, tidak ada orang lebih bodoh daripada orang yang mengaku dirinya pintar. Ini menunjukkan bahwa dia itu jahil. Ketika seorang mengaku dirinya bahwa dia paling pintar, dia paling pandai, ini menunjukkan bahwa kelemahan akan akalnya. Ya. Ketika seorang mengaku dirinya bahwa dia yang paling alim, paling pintar. Ya. Maka dari itu hendaklah berhati-hati. Saya tidak bermaksud dalam pelajaran ini kepada Nabi Musa alaihissalam, naudzubillah min dzalik, ya, karena beliau adalah dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menegur kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika beliau berbuat atau mengatakan demikian. Beliau tidak mengatakan bahwa Allah yang lebih mengetahui. Kita berbicara tentang orang-orang biasa, ya, yang mengaku diri paling pintar, mengaku diri paling benar, mengaku diri paling hebat, ya. Ini menunjukkan yakni kelemahan akal pikirannya. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, ijabu ar-rajuli binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Ijabu ar-rajuli binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Jadi pengakuan seseorang, ya, kekaguman seseorang pada dirinya, ini menunjukkan kelemahan akal pikirannya, ya. Menunjukkan kelemahan akal pikirannya. Oleh karena itu janganlah kita ini sombong, jangan kita takabur, jangan kita angkuh, ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap yang berilmu ada yang lebih alim, yang lebih berilmu, ya. Maka dari itu seorang berilmu harus memiliki sifat tawadhu. Barang siapa yang tawadhu, dia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Tetapi ketika seorang yakni takabur, ujub ada dalam dirinya, maka dia dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Ya. Maka dari itu seorang thalibul ilmi sudah seyogianya, semakin tinggi ilmunya, dia semakin tawadhu, dia semakin rendah hati. Ini sifat orang yang berilmu. Nabi kita Muhammad SAW telah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Wasbir nafsak, bersabar engkau, ya, bersama atau bersabar engkau bersama orang-orang yang senantiasa mereka berseru, berdoa, beribadah kepada Tuhan mereka baik di pagi hari maupun di petang hari hanya karena mengharapkan wajah Allah, ya. Maka di antara seorang yang atau sifat orang menuntut ilmu adalah dia mencari orang-orang berilmu yang betul-betul mengamalkan ilmunya, yang tawadhu, yang rendah hati. Karena apa? Karena seorang pendidik, ya, seorang muallim itu dari sikapnya, perilakunya itu mendidik pada anak-anak didiknya, ya, pada murid-muridnya. Nah, kalau seorang guru ujub dari dirinya, ya, ini bakal mendapatkan murid yang demikian pula. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun murid melihat gurunya, ya. Maka guru yang baik, ya, ustaz yang baik, ulama yang baik adalah yang tidak hanya menyampaikan ilmu kepada muridnya tetapi memiliki akhlak yang mulia. Salah satu akhlak yang mulia adalah at-tawadhu, rendah hati, ya, rendah hati, tidak menyombongkan diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita yang ini tawadhu, sikap rendah hati, ya, terhadap kaum mukminin, terhadap kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya yang juga dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Abu Bakrin li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar Siddiq, intaliq bina ila ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha. Ayo kita berangkat ziarah kepada Ummu Aiman, ya, kepada Ummu Aiman. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, sebagaimana dahulu Rasulullah sallam juga menziarahi beliau, ya, juga menziarahi beliau. Jadi Abu Bakar Siddiq dalam hadis ini, ya, mengajak Umar bin Khattab untuk mendatangi Ummu Aiman, ziarah kepada Ummu Aiman radhiyallahu anha, ya, sebagaimana Rasulullah sallam dahulu juga mendatangi Ummu Aiman, ziarah kepada Ummu Aiman. Falamman tahaya ilaiha, maka ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sampai dan tiba di rumah Ummu Aiman, bakat Ummu Aiman melihat mereka berdua, maka beliau menangis, ya, beliau menangis, ya, Ummu Aiman. Faqala laha, maka Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata kepada Ummu Aiman, ma yubkiki, ya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Ummu Aiman, mengapa engkau menangis wahai Ummu Aiman? Ama ta'lamina anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, karena mereka mengira bahwa Ummu Aiman ketika menangis mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga Umar Siddiq dan Umar bin Khattab bertanya kepada Ummu Aiman, ya, ngapain sih kamu menangis wahai Ummu Aiman? Tidakkah kamu ketahui bahwasanya apa yang ada di sisi Rasulullah itu lebih baik? Ya. Itu lebih baik. Bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini mereka mengatakan demikian kepada Ummu Aiman. Faqalat, maka Ummu Aiman berkata, ma abki alla akuna a'lamu anna ma indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Aiman, aku ini menangis bukan karena aku tidak mengetahui, ya, bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik bagi Rasulullah SAW, ya, lebih baik bagi Rasulullah SAW. Tidak, bukan karena itu aku menangis. Walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama, tetapi yang membuat aku menangis itu karena wahyu Allah sudah terputus dari langit. Yani dengan wafatnya Nabi SAW, Islam sudah disempurnakan oleh Allah, maka tidak turun lagi wahyu. Dan Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir. Maka Ummu Aiman menangis dengan itu. Nah, mendengar apa yang diucapkan oleh Ummu Aiman radhiyallahu anha, fahayyajathuma alal buka. Maka ucapan Ummu Aiman ini, ya, mendorong atau menjadikan Abu Bakar dan Umar pun menangis, ya. Ya. Faja'ala yabkiyani ma'aha, maka mereka pun berdua menangis bersama Ummu Aiman radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim. Jadi kisah ini, ya, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat dahulu satu dan yang lainnya saling mencintai. Demikian pula mereka senantiasa menjaga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka tetap berpegang teguh pada sunnah tersebut. Nah, di antara pelajaran diambil dari apa yang dikisahkan dalam hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sikap para sahabat yang senantiasa bertasih yang senantiasa menjadikan Rasulullah adalah contoh teladan dalam semua aspek kehidupan beliau, ya, yang tidak dikhususkan untuk beliau, ya, tapi juga untuk umat beliau. Maka para sahabat senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW tersebut, ya, karena beliau adalah contoh teladan yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya, menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita alaihi salatu wassalam. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang pertama yang sangat mengikuti dan menjadikan Nabi SAW sebagai kudwah hasanah, contoh teladan yang baik bagi mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang bolehnya menangis karena ditinggal, karena berpisah dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik, ya. Maka ketika terputus satu kebaikan, sudah sepatutnya kita menangis, ya. Maka tangisan adalah yang demikian ini, tangisan yang dibolehkan, ya, tangisan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dengan wafatnya Nabi SAW dan terputusnya wahyu dari langit, ya, yang mana turunnya wahyu telah tanda kebaikan bagi manusia. Tapi ketika terputusnya wahyu, ini menunjukkan bahwa memang sudah selesai masa wahyu turun dengan wafatnya Rasulullah SAW. Yang kemudian setelah wafatnya Nabi SAW, ya, wafatnya orang-orang soleh dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka timbullah fitnah-fitnah, timbullah perbedaan-perbedaan, timbullah perpecahan-perpecahan. Setelah generasi yang terbaik itu meninggal, ya, maka banyak manusia mengikuti hawa nafsu. Kita saksikan, kita dengar, ya, apalagi zaman kita ini, ujian semakin berat, maka kesabaran harus semakin kuat, ya, keyakinan kepada Allah harus semakin tinggi, ya, bahwa Islam adalah masa depan dunia ini, ya. Kebaikan yang diinginkan oleh manusia hanya bisa diwujudkan dengan menerapkan apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di akhir zaman, ya, bahwa Islam ini akan menebar di mana-mana, di setiap rumah di belahan bumi ini akan masuk Islam, akan dimasuki oleh Islam. Maka dari itu cobaan-cobaan yang kita peroleh, yang kita dapati, ya, ini kita harus banyak berdoa pada Allah, banyak memperbaiki diri, banyak bertobat, ya, banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi keyakinan tidak boleh hilang, ya. Kemantapan dalam diri kita harus tetap bahwa masa depan adalah untuk Islam, ya. Ini sudah satu hal yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada umat ini. Tugas kita adalah bagaimana kita untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang baik, dan ilmu yang bermanfaat, dan hikmah, dan mau'idhah hasanah, ya. Dan kita berbagi kepada manusia. Kita berbagi kepada manusia, ya. Orang yang berbuat baik kepada manusia, maka tidak akan sia-sia, ya. Allah akan memberikan balasannya di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semakin banyaknya ujian bukan membuat kita mundur, tidak, tapi semakin mantap dalam diri kita, ya, bahwa Allah menguji hamba-hambanya yang beriman dan berbagai macam ujian, ya. Tapi kita harus tetap antara kesabaran dan ketakwaan harus sejalan, ya. Tetap takwa kepada Allah, tidak boleh mendzalimi orang yang mendzalimi kita, ya, tapi harus sabar, ya. Dan kita berdoa pada Allah semoga mereka diberi hidayah, semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidaklah mereka melakukan apa yang mereka lakukan kecuali karena kejahilan mereka, karena ketidaktahuan mereka, ya. Karena kejahilan mereka. Maka dari itu kita harus memperbanyak, ya, doa, memperbanyak tali yang menyambung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Musibah yang menimpa saudara-saudara kita, contohnya di rohunnya, harus kita berbanyak berdoa pada Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Insya Allah itu kebaikan bagi mereka. Kalau mereka dizalimi, mereka dianiaya, mereka dibakar, dibunuh, ya, kita tidak tahu di balik itu semuanya, ya, Allah menjanjikan surga bagi orang yang mati terbakar, ya. Maka dari itu kita harus memperbanyak doa pada Allah Azza wa Jalla. Kita membantu mereka dengan harta, dengan doa, memberikan sedekah, menyalurkan kepada mereka sesuai dengan jalur-jalur yang bisa kita percaya, ya, yang bisa tersampaikan bantuan kita kepada mereka. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita senantiasa berdoa pada Allah Azza wa Jalla untuk kaum muslimin, ya, baik di daerah-daerah tertindas, minoritas, maupun dimanapun mereka berada. Dengan kita berdoa, ini menunjukkan bahwa keyakinan kita pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena doa itu salah satu senjata ampuh bagi seorang mukmin yang bisa berbuat apa yang tidak bisa dilakukan oleh senjata apapun. Yaitu doa. Ya. Doa adalah senjata kaum mukminin. Ya. Doa adalah senjata kaum mukminin. Jangan kita bertindak fatal yang akan merugikan kita sendiri, yang merugikan dakwah kita, merugikan masyarakat kita, ya, merugikan kaum muslimin, tidak. Tapi harus kita dengan berbuat sesuatu yang bermanfaat. Ingat, setiap amal yang kita lakukan, selama kita niat ikhlas karena Allah, dalam membantu saudara kita, mendoakan mereka dan seterusnya, dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan sia-sia. Ya. Maka berbuatlah apa yang bisa kita lakukan, ya, di saat kita sujud, setelah sholat, ya, dan setiap kesempatan kita berdoa, kita doakan untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin, dimanapun mereka berada. Kemudian juga diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ziarah kepada orang-orang yang memiliki keutamaan. Ummu Aiman adalah seorang wanita, ya, yang dia atau beliau adalah seorang wanita yang dimerdekakan oleh Nabi SAW. Asalnya beliau seorang budak, ya, Ummu Aiman radhiyallahu anha. Kemudian beliau dimerdekakan oleh Nabi SAW, ya. Rasulullah SAW diasuh oleh Ummu Aiman, ya. Diasuh oleh Ummu Aiman di masa kecilnya. Maka Nabi SAW adalah orang yang tidak pernah melupakan kebaikan orang berbuat baik padanya, ya. Dan ini akhlak Islam yang diajarkan oleh Islam. Ya. Ini akhlak yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah SAW ketika masih kecil diasuh oleh Ummu Aiman, dirawat oleh Ummu Aiman. Ya. Maka Rasulullah SAW kadang-kadang datang ziarah kepada beliau. Ya. Ini satu perilaku akhlak yang sangat mulia yang memberi kesan dalam diri kita. Betapa Nabi SAW, seorang Nabi, seorang Rasul, datang ziarah kepada Ummu Aiman, seorang mantan budak. Ya. Apa ada manusia lebih tawadhu dari Nabi SAW? Ya. Apa ada manusia yang lebih mulia akidahnya dari Nabi SAW? Ya. Maka dari itu, antara akidah dan akhlak adalah dua persenyawaan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Yang tidak bisa dipisahkan. Ar-Rasul alaihissalam orang yang paling berakidah seluruh manusia di dunia ini. Yang paling mulia akidahnya, paling benar akidahnya, paling besar kedudukannya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berakhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Allah memuji beliau sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya yang mulia. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, maka kita harus betul-betul menjadikan Rasul alaihi wasallam sebagai contoh teladan kita dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam perilaku kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah ya, sampai akhir kehidupan kita di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah ta'ala kita dipertemukan kembali oleh Allah pada pertemuan yang akan datang. Dan ini saatnya untuk sesi yang kedua, setelah materi ini yaitu tanya jawab, dan kami kembalikan kepada Akhuna Abdul Ghaffar di Jakarta. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khair atas sesi materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar serta pemirsa Roja dimanapun Anda berada, sebagaimana telah disampaikan, berikutnya kita mempersilakan Anda yang ingin bertanya secara langsung di layar telepon dapat menghubungi 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah, kita akan coba angkat di layar telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung pada pagi hari ini. Nah, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, dari mana? Dengan Fauzan dari Aceh Singkil. Silakan Bapak Fauzan di Aceh. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Baik, jika sudah silakan. Ah, begini Ustaz. Nah. Ini agak lari sedikit dari apa pembahasan utama. Cuman ini ada keterkaitan tentang bagaimana seorang misalnya pegawai yang dulu pegawai negeri sipil yang misalnya tidak ditetapkan sebelumnya anggaran dia untuk honor, tidak ada tidak ketetapan tertentu. Namun kemudian ketika dia mendapatkan honor yang lebih, kemudian pekerjaan dia juga yang lebih. Dia mendapatkan honor itu yang sudah tidak ditetapkan, tapi ada kebijakan di situ. Apa hukumnya dia mengambil honor tersebut? Baik. Cukup pertanyaannya ya. Nah, ditunggu jawaban dan nasihat dari Ustaz Barakallahu Fikum. Silakan Ustaz. Tentang yang ditanyakan oleh Bapak Fauzan dari Aceh, apabila kebijakan itu memang dilakukan oleh pimpinan dari kantor atau instansi yang seseorang bekerja di situ, karena dia melihat pekerjaan pegawainya, ya, dan dia melihat kesungguhannya dan seterusnya, kemudian dia memberikan lebih dari itu karena kebijakannya, wallahu a'lam, saya melihat hal yang dibolehkan, ya. Karena itu kebijakan dari pimpinan dan dia melihat, ya. Kita pun kadang-kadang dalam memberikan kebijakan kepada misalnya pegawai yang mungkin ya tunjangannya atau honornya sedikit, tapi dia bekerja dengan baik, dia bekerja keras, maka ada kebijakan-kebijakan yang kita ambil karena melihat, dan itu insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih saya atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Pak Fauzan di Aceh, dan juga faedah dari jawaban tersebut dapat bermanfaat pula untuk yang lainnya. Barakallahu fikum. Berikutnya masih di layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Naam, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Dina Hermita di Kalimantan Selatan. Nah, di Kalimantan, Ibu Dina, silakan. Ya Ustaz, bagaimana jika ada seorang teman yang menyarankan saya melepaskan cadar? Jika saya memakai cadar, saya dimusuhi oleh keluarga saya. Bagaimana wanita bercadar menanggapi perkataan keluarga besar yang mengatakan kekhawatirannya bahwa beliau takut wanita bercadar itu ikut ilmu sesat atau teroris dan ikut Muhammadiyah katanya, dikarenakan asingnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah kampung, sehingga warga kampung seakan-akan takut terhadap wanita bercadar ini. Nah, pertanyaan sudah kami terima, ditunggu jawaban dan nasihat dari Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, tentang pertanyaan dari Mbak Dina ya, Hernita di Kalimantan Selatan, tentang seorang wanita yang dia ingin melaksanakan ya tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menutup auratnya ya dan menutup bagian badannya, tidak luput wajahnya dengan menggunakan cadar. Ini sebetulnya satu perilaku yang mulia, ya, yang memang diajarkan oleh Islam agar kita menjaga kehormatan diri kita, terutama seorang wanita, ya, yang mana wanita terkadang menjadi fitnah, menjadi godaan bagi kaum laki-laki. Permasalahan yang ditanyakan tentang ada usulan, karena beliau ini pakai cadar, kemudian ada teman yang mengatakan untuk membuka cadar, maka saya secara pribadi mengatakan bahwa kita kembali yang pertama tentang hukum menggunakan cadar itu sendiri. Memang ada ikhtilaf di antara ulama-ulama kaum muslimin, apa hukum memakai cadar atau yang menutup seluruh wajahnya, wajah seorang wanita. Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan anjuran yang sangat, ya, anjuran yang sangat. Saya pribadi cenderung kepada hukum cadar itu adalah anjuran, ya, yang sangat dianjurkan oleh agama, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, ya. Tetapi tidak sependapat dengan yang mengatakan wajib. Maka Anda di sini melihat, karena seorang lebih tahu tentang lingkungannya. Seorang lebih tahu tentang keadaan keluarganya. Apabila, ya, dengan seorang wanita memakai cadar, padahal seandainya dia tidak memakai cadar, dia memakai kerudung yang besar, yang juga menutup auratnya kecuali wajah, kecuali wajahnya dan telapak tangannya, itu misalnya sudah mencukupi, maka dia lebih mengetahui keadaan itu. Jika dia melihat, dan dia tidak memakai cadar, yang cukup dengan pakaian yang syar'i, walaupun wajah terbuka, itu mungkin lebih bisa mendakwai orang lain, lebih bisa masuk ke keluarganya. Maka ini mungkin wallahu a'lam, dalam kondisi demikian dia boleh untuk tanazul. Tanazul artinya dari memakai cadar ke tidak memakai cadar, ya. Karena dia lebih tahu tentang maslahatnya. Tetapi kalau dia yakin dan dia mantap dengan apa yang sudah diyakininya, dan insya Allah tidak mengapa, walaupun mungkin dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya, maka ini berlaku firman Allah Azza wa Jalla, فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ لَلَّهِ. Apabila Anda telah berazam, telah bertekad bulat, maka tawakal pada Allah Ta'ala. Ya. Tidak usah terlalu khawatir, karena memang omongan manusia tidak akan habis. Setiap tindak tanduk yang kita lakukan, itu benar atau salah atau yang lainnya, tetap akan dikomentari oleh manusia. Ya. Maka dari itu, kadang-kadang omongan manusia itu memang tidak perlu digubris. Ya. Karena tidak akan habis-habisnya. Ya. Tapi Anda lebih mengetahui tentang lingkungan Anda, penanya, bagaimana keluarga, ya, selama Anda merasa juga tidak mengapa dan itu nyaman-nyaman saja, maka silakan Anda menggunakannya. Adapun tuduhan Islam itu sebagai yang dituduhkan oleh sebagian orang, oleh orang-orang kufar, ya, ini semua sebetulnya hanya untuk menjelek-jelekkan Islam saja, ya. Islam, mereka tahu bahwa Islam adalah agama yang mulia. Islam adalah agama yang mengajarkan dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh memotong pohon, tidak boleh membunuh orang-orang yang ada di gereja-gereja mereka, yang ada di biara-biara mereka. Itu ajaran Islam. Ya. Mereka tahu, orang-orang yang menjadi lawan dari Islam. Tapi bagaimana mereka ini, karena kekhawatiran yang sangat terhadap penyebaran Islam yang luar biasa di dunia di saat ini, maka satu-satunya jalan untuk menghalang-halangi manusia dari agama Allah adalah dengan menggambarkan bahwa Islam itu seakan-akan adalah agama yang keras, agama yang mengajarkan terorisme, agama yang radikal, dan seterusnya. Ini adalah tipu daya yang mereka lakukan dan upaya yang mereka lakukan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan Allah telah menyebutkan, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar, dan Allah sebaik-baiknya yang berbuat makar. Maka Anda tidak perlu khawatir, Anda melihat maslahat dan mafsadatnya dari memakai cadar atau tidak memakai cadar. Yang jelas bahwa seorang wanita, dia wajib menutup auratnya, ya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ya. Oleh karena itu, tuduhan-tuduhan batil yang disampaikan oleh sekelompok orang, sekelompok masyarakat yang telah termakan oleh oleh isu-isu terorisme, isu-isu radikalisme. Ini pun selama kita merasa bahwa kita tidak berbuat demikian, kita berjalan di atas jalan yang benar, kita menghormati penguasa, kita melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada mereka, kepada penguasa dan seterusnya, maka tidak usah khawatir. Ya. Adapun godaan manusia, cercaan manusia, itu hal-hal yang wajar. Ya, ini jawaban kami, dan Anda tetap bersabar, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Berikutnya kita akan bacakan pesan singkat yang telah masuk di meja redaksi kami. Nam Ustaz dari Pak Handoko, Jawa Tengah, ingin bertanya, Ustaz, apakah yang terjadi di belahan negara sana, yaitu di Suriah, saudara-saudara kita, yang menimpa mereka adalah pertanda kita sudah di akhir zaman, Ustaz? Barakallahu fikum atas nasihat serta jawaban yang telah disampaikan. Baik, tentang pertanyaan Bapak Handoko dari Jawa Tengah tentang apa yang terjadi sebetulnya, yang terjadi di dunia ini, ya, ini telah menunjukkan, ya, bahwa memang kita hidup di akhir zaman, ya. Kita hidup di akhir zaman yang banyak fitnahnya, banyak ujiannya, banyak godaannya, banyak manusia mengikuti hawa nafsu, jauh dari agama, banyak memfitnah, banyak orang yang bisa dipercaya tidak dipakai, banyak orang yang pengkhianat itu yang dipakai, dan seterusnya. Ini semua adalah satu pertanda tentang dekatnya hari kiamat dan kehidupan kita di akhir zaman. Termasuk pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan kepada kaum muslimin. Ini semua pertanda yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, tanda-tanda akhir zaman atau hari kiamat. Namun yang perlu dicatat, bahwa tanda-tanda hari kiamat itu ada yang besar dan ada yang kecil. Ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, sekarang yang kita alami, yang kita lihat sekarang ini, masih pada tanda-tanda yang kecil. Ya, masih tanda-tanda yang kecil. Karena kalau tanda-tanda yang besar itu keluar, satunya muncul, maka akan berurutan, bermunculan, ya, 10 tanda kiamat yang besar, sampai datangnya hari kiamat dalam waktu yang dekat. Jadi munculnya itu berentetan. Itu yang tanda-tanda kiamat yang besar. Adapun sampai saat ini masih tanda-tanda kiamat yang kecil, termasuk peperangan-peperangan yang banyak di Timur Tengah misalnya, ya, di Syria, kemudian juga di Irak, ya, kemudian pembunuhan kaum muslimin di Rohingya dan yang lainnya. Ini adalah juga bagian dari tanda-tanda kiamat. Demikian pula banyaknya wanita-wanita yang membuka aurat mereka, banyaknya perzinaan, banyaknya pembunuhan. Ini semua adalah tanda-tanda kiamat, ya. Maka dari itu, yang terpenting bagi orang yang memahami dan meyakini adanya hari kiamat, yaitu apa yang dipersiapkan untuk hari kiamat itu. Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kata orang itu, ya, sahabat itu, "Wahai Rasulullah, kapankah terjadi hari kiamat?" Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wa ma'adatta laha." Beliau tidak mengatakan kiamat datang tanggal sekian, hari sekian, tidak. Tapi yang beliau tanyakan kepada orang yang bertanya tersebut, apa yang Anda siapkan untuk hari kiamat itu? Ini pertanyaannya. Maka yang terpenting adalah apa yang kita persiapkan untuk diri kita dalam menghadapi hari kiamat, itu yang terpenting, ya. Adapun kapan hari kiamat itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mengetahui kapan hari kiamat terjadi. Tidak ada satupun malaikat di langit yang mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Yang mengetahui kiamat terjadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tanda-tandanya sudah banyak yang dilihat, dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW sudah terbukti. Ya. Intinya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dan menghadapi hari kebangkitan, yaitu hari kiamat yang pasti akan datang dan tidak ada keraguan padanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan hidayahnya untuk senantiasa beramal soleh, istiqomah di atas amal soleh, dan iman dan tauhid sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang menyimaknya. Barakallahu fikum. Dan nampaknya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam untuk menutup perjumpaan kita di kesempatan ini, Ustaz Fadhil. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Penghujung dari kajian di pagi hari ini, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kembali mengingatkan kita akan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Asr, wal asri demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati di dalam kesabaran. Maka empat hal ini yang menjadikan manusia tidak merugi: iman, amal saleh, saling ingat mengingatkan satu dengan yang lainnya, terutama kaum mukminin, ya, untuk tawassul bil haq, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, dan senantiasa ingat mengingatkan dalam kesabaran. Kita menghadapi ujian yang berat, ujian yang besar, tapi apabila kita renungkan bahwa ujian yang kita hadapi ini jika dibandingkan dengan yang masa lalu, maka yang ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang dahulu jauh lebih besar daripada apa yang kita diujikan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, marilah kita terus bertakwa dan bersabar. InsyaAllah, pertolongan Allah akan datang dan kita atau kaum muslimin akan diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla, cepat ataupun lambat. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.